الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di pagi Jumat yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam, kita bisa berjumpa, ketemu di majlis dzikir yang dikatakan oleh Rasulullah إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Jika di antara kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. وَقِيلَ وَمَا رِيَادُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Apa yang dimaksud dengan taman surga? Rasulullah SAW menjawab, حَلْقَةُ الذِّكْرِ, halaqah zikir. Dan halaqah zikir dijelaskan oleh Imam Atha Al-Khurasani yang dimaksudkan adalah halaqah ilmu, halaqah atau majlis ilmu, karena disitulah kita diingatkan tentang surga neraka, disitulah kita diingatkan tentang kebaikan. Di situ kita bisa kembali lagi mengingat perkara-perkara agama yang kita lupakan. Nah, tema yang kita akan angkat ini adalah tema, kalau bisa kita katakan, aktual bagi antum yang memang mengalami dilematik antara melepas anak di pesantren, konsekuensinya jauh dari kasih sayang, perhatian, dan pengawasan orang tua. Tidak dipesantrenkan, celaka akidah moralnya. Ini repot. Ini dilematik. Ini seperti nasib anak bapak ibunya cerai, ikut bapaknya telantar pengasuhannya, ikut ibunya telantar makanannya. Nah, apapun yang terjadi, suatu fakta yang harus kita hadapi, termasuk kaitannya dengan menghadapi problem anak masuk pesantren atau tidak, yang nanti kita akan bahas buku saya terakhir, 101 Cara Mudah Mendidik Keluarga. Nanti ujungnya di sini kalau jadi enggak masuk pesantren. Ya, gimana 101 ini menjadikan rumah kita itu kayak pesantren. Kalau enggak, ya anak kita keluar gelarnya kampret. Karena gagal. Ya. Sebelum saya membahas menimbang apakah rumah pesantren, saya ingin sedikit cerita dunia pesantren. Wa ma adraka ma pesantren. Dulu pada zaman awal-awal kewalian, sebetulnya pesantren ini meniru mandala yang dibikin oleh kaum Hindu. untuk mendidik, mengkader resi-resi yang siap untuk menjadi rohbaniyah. Nah, mandala itu bentuknya sangat sederhana. Kalau kita, antum tahu enggak gubuk-gubuk yang ada di tengah sawah? Setiap gubuk itu dihuni 5-10 orang. Dan itu masing-masing ada tentornya. Ada pembinanya. Makanya saat diadop pertama kali oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mendirikan pesantren di daerah Gresik, tepatnya di daerah Leran, tapi modelnya masih pesantren kalong, pulang pergi. Kemudian sudah mulai mapan pada zaman Raden Rahmat mendirikan pesantren pondok namanya Ampel Dento. Dan istilahnya pun tidak dirubah dalam rangka untuk adaptasi, akulturasi, dan gak bikin kaget orang Jawa. Makanya tempatnya Pemondokan, dekat dengan Padepokan. Muridnya juga namanya santri, karena dulu di Mandala namanya cantrik. Makanya pengganti dalang itu namanya cantrik. Kemudian tempat untuk sholat pun dibiarkan namanya gak usah jauh-jauh, langgar. Karena mereka punya sanggar. Gitu kan gitu. Sehingga ketika orang-orang diajak untuk sembahyang, sembah kepada yang. Kemarin sudah saya jelaskan agama Kapitayan yang memiliki tu, di atas tu ada yang. Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, Sang Yang Manik Maya. Makanya ketika orang-orang Jawa diajak untuk sholat, dikasih istilah sembahyang, bapak ibu sekalian, mbah-mbah, sekarang itu sembahyang bukan hanya boleh disanggar, tapi juga boleh dilanggar. Senang dia. Akhirnya berbondong-bondong, sholatnya dilanggar. Paham gak? Minum dulu mas. Akhirnya beberapa tempat istilah-istilah juga didekatkan. Nah, kemudian semakin mapan ketika Sunan Giri mendirikan pesantren di Giri Kedaton. Bahkan muridnya bukan hanya level Nusantara yang dari Singapura, Filipina, Malaysia itu dulu masuk Nuswantoro, ya. Dari timur termasuk Raja Ternate Zainal Abidin, bukan saya ya, itu adalah muridnya Sunan Giri. Bahkan anaknya yang namanya Sunan Prapen disebut dengan Giri II, itu berdakwah sampai timur Lombok. Makanya Islam yang dikembangkan di Lombok itu atas jasa Giri Kedaton. Sehingga sampai ada beberapa bahasa orang Lombok itu ngaruh bahasa Jawa. Itu. Cuman jasa Sunan Giri bersama anak-anak cucunya mengembangkan Islam di Lombok dirusak oleh anak agung karena menjajah Lombok, kemudian menularkan agama Hindu di sana. Dan perlu diketahui, Bali itu dulu adalah pelarian dari Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, tepatnya pertama sudah mulai gonjang-ganjing tahun 1406 Masehi, terjadi perang Paregreg. Kemudian setelah itu diserang oleh Kirindrawardhana, yaitu Raja Keling Kediri, jatuh pada tahun 1478. Kemudian yang berkuasa akhirnya Kirindrawardhana mengatasnamakan Prabu Brawijaya VI. Yang diserang ketika itu Prabu Brawijaya V, yang tidak lain adalah bapaknya Jimbun alias Raden Patah. Kemudian setelah itu Kirindrawardhana karena membunuh patihnya namanya Udoro, maka anaknya kecewa, balas dendam, akhirnya Kirindrawardhana dibunuh oleh anaknya Patih Udoro, akhirnya mati. Anaknya Patih Udoro mangkat menjadi raja, mengatasnamakan gelar Prabu Brawijaya VII. Sejak itulah dia kerjasama dengan Portugis. Makanya Demak ketika itu dipimpin oleh Raden Patah sudah membaca kalau ini dibiarkan akan menghancurkan eksistensi Kesultanan Islam Demak dan otomatis akan dimakan oleh penjajah. Maka pada tahun 1518 diseranglah dengan pimpinan panglima pertama kali Sunan Ngudung, akhirnya mati, diganti oleh anaknya Sunan Kudus, akhirnya menang. Cuman dalam proses peperangan Majapahit dengan Demak penuh intrik mitos. Di antaranya Sunan Giri mengeluarkan keris Kolomunyeng. Kerisnya muter-muter nyerang. Apalagi badongnya Sunan Gunung Jati. Dikibas langsung keluar tikus jutaan nyerang kerajaan Majapahit. Yang lebih hebat lagi ketika nyerang, kanan kirinya disulap menjadi lautan sehingga pasukan Majapahit bingung gak bisa kemana-mana sampai kelaparan. Akhirnya lautan disulap menjadi garam, garam disulap menjadi beras sehingga makan kenyang semua. Ya, ini semuanya horor ya. Hadirin sekalian, dari situlah titik ide bikin pesantren. Walaupun sisa-sisa peninggalannya tinggal makam-makam saja, bahkan yang nampak sekali adalah pesantren di Tegal Sari miliknya Kyai Haji Ghassan Basheri. Ghassan Basheri ini tepatnya di daerah Ponorogo, termasuk murid-murid yang lulusan sana, di antaranya adalah Bagus Burhan. Bagus Burhan ini akhirnya mengganti namanya setelah menjadi ibaratnya rohaniawannya Kerajaan Solo, menamakan dirinya Raden Ronggo Warsito, yang banyak ide-idenya tentang torekot manunggaling kawulo Gusti. Orang itu kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu, maka dia akan memiliki linuih kelebihan perusak jeruning karah, perusak durungi winarah. Tuh. Nah, dari salian pesantren inilah yang masih bisa diusut jejaknya. Kemudian setelah itu muncul ribuan, ya, yang rata-rata di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Karena memang sejak awal punya stressing untuk mendirikan pesantren adalah NU. Adapun Muhammadiyah lebih menekunin rumah sakit, sekolah-sekolah full day pulang pergi. Nah, ternyata salaf mengadop antara NU dengan Muhammadiyah. Sebagian ada yang mondok, sebagian ada yang pulang pergi. Yang satu namanya boarding, yang satu namanya full day. Itu. Ini ngadop antara santri netep dengan santri kalong. Dikatih bahasa Arab karena sudah orang tidak asing lagi, debut dengan ma'had, bahasa Inggrisnya boarding school. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah. Kira-kira hidup pesantren itu kayak apa? Hadirin sekalian, ya terus terang, biar terang terus. Sampai hari ini belum ada konsep final tentang kepesantrenan. Saya sampai ketika punya ide expo pesantren, tujuan saya ingin mencoba untuk membuka ajang silaturahmi dan promosi sekaligus. Silaturahmi bukan hanya sekedar kangen ketemu individual, personal tidak, tapi silaturahmi manajemen, silaturahmi sistem, alias yuk kita duduk bareng-bareng membuat sistem yang ideal, kalau enggak minimalis ideal tentang pesantren. Cuman sampai expo 1, 2, 3 itu belum maksimal. Bahkan mempertemukan mudir-mudir, direktur-direktur antar pondok, kayak mempertemukan air dengan minyak, sulitnya. Ya, kayak mempertemukan dua madu. Biar melek maksudnya, kalau begini kan melek yang ngantuk. Ya kalau contohnya langsam-langsam aja ya merem semua. Itu ya. Gitu. Nah, maksud saya yang belum digarap ya, makanya kemarin saya sampai mengadakan studi banding, bukan keren-kerenan, walaupun dikatain orang keren-kerenan, ke Malaysia. Karena yang belum digarap adalah kurikulum keasramaan, yang itu inti pondok pesantren. Yang banyak diurusin adalah kurikulum kesekolahan, kelas. Ya itu memang gampang dan itu sudah banyak contohnya. Apa yang dimaksud kurikulum asrama? Pak, sungguh sangat aneh. Hampir semua pondok kita dan pondok yang lainnya tidak ada kurikulum asrama. Padahal anak lebih banyak di asrama daripada di kelas. Itu. Inilah yang menjadi buah pikiran kita. Dan sudah mulai nampak, walaupun kita kesendirian. Sampai kemarin harus berisiko mahal, saya bentuk tim kurikulum yang beranggotakan 5 orang, ya kita anggap nganggur. Tiap hari ngodok kurikulum itu, gak ngerjain apa-apa. Padahal ketika saya membuat ide expo itu, kalau kita bisa ketemu antar mudir, gak ketemu akhirnya mudar. Kan gitu. Ya kan, mudir gak ketemu jadinya mutiar. Itu kita ingin bagi-bagi, coba indahnya kebersamaan. Kalau sampai bisa ketemu, kita bagi pembuatan kurikulum, akhirnya sampai modul. Pondok A ngerjain bahasa Arab, pondok B ngerjain fikih tok, dari TK sampai perguruan tinggi kalau bisa. Pondok C mengerjakan fikihnya, pondok ini akidahnya terus, sehingga fokus. Anehnya sekarang bikin sendiri-sendiri, gak ada yang matang semua. Bahkan kalau gak mangkrak alias ngambang alias gak jelas. Ya, ada yang berusaha untuk membikin lembaga atau apapun istilahnya, tetapi masih belum matang karena rata-rata bukan tim. Beda kalau di Saudi dibikin kurikulum oleh tim, di Qatar juga tim, rata-rata di negeri Timur Tengah. Di Indonesia kan yang digarap tim itu oleh negara cuman umum, agama masih belum. Makanya antum lihat seluruh kurikulum pondok kaitannya dengan diniyah masih coba-coba. Inilah. Akhirnya ada yang bikin sendiri, ada yang mengadop, ada yang mengoplos, ada yang gak mau susah. Udah, fikihnya pakai Minhajul Muslim, akidahnya pakai Kitabut Tauhid, lalu kalau enggak pakai Al-A'lamul Mansurah, terus akhlaknya pakai apa? Mungkin juga di Minhajul Muslim juga ada. Terus kemudian tafsirnya mungkin pakai Aisyarut Tafasir. Hadisnya pakai Arba'in Nawawi, kalau enggak Riyadhus Shalihin, kalau enggak Bulughul Maram, kalau enggak ini. Jadi nyatut sono nyomot sini. Akhirnya kurikulum judulnya Asmod, asal nyomot. Ya itu. Jadi betul-betul status kurikulumnya Asmod. Inilah problem. Padahal Aden Salian nyawa pendidikan itu di kurikulum. Makanya saat kita diasesor oleh tim akreditasi, yang ditekankan oleh asesor cuma dua. Inti sekolah itu adalah kelulusan. Lulusan itu ditentukan oleh dua. Dokumen kurikulum yang ideal, bagus, betul-betul aplikatif, bukan comot sono comot sini, kemudian ini akui, bukan. Yang kedua adalah adanya satu perpustakaan yang muwahhadah, yang apa itu namanya, apa sih pak istilahnya, perpustakaan yang ya lengkap, mencakup TK sampai SD, SMP, SMA, atau keberadaan sekolah itu. Itu. Nah maaf sekali, rata-rata dokumen kurikulum itu memang dari sisi administrasi lengkap, tapi lengkapnya kan nyomot sana nyomot sini. Yaitu kayaknya ini bagus deh, ambil, ambil, ambil. Kemudian setelah itu secara administrasi disampaikan ke asesor, nih pak udah lengkap. Tapi apakah betul itu yang antum tulis, yang antum kerjakan, yang antum praktekkan, yang antum praktekkan itu yang antum tulis? Nah, bahkan hadirin salam, dalam tataran realita yang ditulis itu enggak pernah dipraktekkan di sekolah. Itu. Contoh ada materi panahan, sampai lulus enggak pernah manah. Tapi di dalam laporan akreditasi ada panahan, lempar lembing, ya lempar piring ada. Itu. Ini namanya kurikulum yang tidak aplikatif karena asalnya mau tadi. Bukan dibuat untuk dijalankan, tetapi hanya ditulis untuk suatu kebutuhan akreditasi. Prakteknya ya asal, beda dengan. Padahal kalau kita bicara masalah ISO itu kan simpel pak. Yang kamu lihat tulislah, yang kamu tulis praktekkan. Yang kamu praktekkan itulah yang kamu tulis. Itu ISO. Akhirnya simpelnya ISO. Nah itu kan gitu. ISO itu kan hasilnya bisa. Gitu. Nah ini. Nah hadirin sekalian, soal masalah sosialisasi. Kadang hubungan antara sekolah, anak, orang tua kurang harmonis. Ini problem yang berikutnya. Ya. Pesantren itu dianggapnya oleh sebagian orang tua sebagai tempat cuci laundry manusia. Bahkan kalau bisa masuk penjahat keluar malaikat. Itu rata-rata. Alhasil pak, ketika anaknya keluar tidak sesuai yang diinginkan, yang disalahkan sekolah, yang disalahkan pondok, yang diomelin ustadznya. Nah walhasil aneh, lebih ajaib lagi, kalau dapat anaknya pinter, wah ini cocoknya di negeri 47 ini mas. Bilang sama suaminya, itu yang nomor 2 itu, yang buandel itu nanti dimasukin aja ke pesantren. Itu. Iya. Jadi alhasil ketika anaknya nakal, kamu kalau nakal enggak sembuh-sembuh, awas gue masukin pesantren lo. Itu diancam. Sehingga di Nusalian, ketika anak masuk sekolah, lulus, membuat kenangan diari, selamat tinggal penjara suci. Belum lagi ada di Nusalian, sistem keasramaan yang tidak mengacu pada aman, nyaman, bersih. Ini kaidah besar, ini asrama. Aman berarti di sini anak secara kerohanian, psikis, dia tenang, kerasan, senang, aman. Nyaman, zero incident, bersih, alias fisiknya buat anak untuk tinggal itu pas. Itu. Nah, dan sekalian maaf, di sini rata-rata tidak terpenuhi, apalagi pesantren salaf. Kenapa? Yang rata-rata jadi musyrif adalah seniornya. Dan maaf, kadang satu komplek isinya 50 dijaga musyrif satu. Bahkan ada yang 100 musyrifnya satu. Mantep itu. Nah, kerjaannya musyrif akhirnya apa? Panik, kesel, emosi. Perasaan pada anak yang ada adalah bantah, ngeyel, berani. Alhasil rata-rata kalau pulang hasil pesantrennya sama maknya berani, sama ibunya berani. Karena terbiasa di lingkungan itu, plus saya itu merasa dibuang oleh bapak ibu saya. Enak aja bapak ibu saya tidurnya empuk, jalan sono sini, anak dibuang di pesantren kayak begini. Ah, terjadilah protes sosial. Kecewa, mangkel, katanya merasa kurang dekat sama bapaknya, sama ibunya, kurang kasih sayang, macam-macam. Itu. Ya coba bayangkan hadirin sekalian, kehidupan pondok. Anduknya di tingkat 3, mandinya di tingkat 1. Mantep. Wah, itu keselnya kayak apa anak? Belum antriannya, kayak mau nyium Hajar Aswad, mau mandi aja itu. Jadi masuk sekolah jam 7, itu mandinya sudah jam 4. Ya Allah, saya itu kadang nangis. Subhanallah. Ya, baru tahu ceritanya. Makanya untuk ngarantina anak saya setelah dari pesantren itu butuh hampir 2-3 tahun. Jadi virusnya ditaklukkan. Ibarat kayak Brimob baru ditugasin dari timur-timur. Itu harus dikandangin dulu supaya enggak beringas. Itu kan gitu. Masya Allah. Itu. Dan ini Masya Allah wakil. Nah, tuntutan memang antara kebutuhan dengan idealita selalu tidak sinkron. Coba bayangkan, satu pondok ngurus 900 aja berantakan, mau nambah 2000 umpamanya. Karena memang kebutuhan. Ya. Coba bayangkan hadirin sekalian. Pondok saya diisukan pondok mahal. Karena enggak pernah punya pondok yang ngomong. Itu aja simpelnya. Mau ustaz mau ini, antum enggak punya bisa ngomong gimana ceritanya? Coba bayangkan Pak, kalau kita itu mau membuat satu pesantren yang betul-betul sesuai dengan keinginan orang tua yang model pasrah. Padahal Pak, suksesnya anak, bukan pondok ya, suksesnya anak ditentukan oleh tiga substansi. Yang pertama anak 40%, sekolah 30%, orang tua peran 30%. Jadi memang paling menonjol adalah anak, di mana 40% motivasi belajar itu menentukan. Makanya saat testing yang paling menjadi stressing kita adalah ada enggak minat dari kedua belah pihak, yaitu anak dan orang tua sinkron. Karena ada kadang orang tua minat, anak tidak. Orang tua anak minat, orang tua ngendorin. Itu. Nah, dan salian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah akan terjadi perpaduan yang baik. Cuma antisipasi kita seperti pondok saya, semua saya anggap orang tua itu perannya kurang. Itu kaki kuda kita. Jadi kita tidak anggap orang tua itu berperan. Sebetulnya Pak, orang tua itu harus sekali hadir. Makanya kalau enggak bisa tahun ini, tahun depan, semua wali murid nanti kita akan inapkan satu hari satu malam. Jadi dia itu seperti anaknya. Kita bangunin jam 3:30. Iya, ayo Pak. Itu entah ibu terserah. terus kemudian nanti ke masjid itu, ya Allah anak saya begini, itu ngerti. Terus nanti habis, coba bayangkan Pak, bangun jam 4, kalau memang subuhnya itu jam 5 kurang seperempat, pokoknya setengah jam kita harus bangun sebelum subuh, itu untuk murojaah. Kemudian setelah itu saya datang qomat, ya. Lalu setelah sholat langsung dzikir pagi. Habis dzikir pagi murojaah kurang lebih 20 menit, diawasi oleh masing-masing musyrif. Musyrif itu megang satu kelompok 10 anak. Berarti kalau SMP saya itu 300 anak, antum kaliin aja tenaga. Satu kamar dipegang satu musyrif. Coba antum. Dan ini semuanya enggak ada yang malaikat, Pak. Kalau saya nemu musyrif malaikat seneng gitu ya. Enggak usah ngasih makan, enggak usah ini, wis. Enggak pernah kenal capek. Sayangnya semuanya manusia. Itu. Ya. Apalagi banding-bandingin ono lebih gede gajinya pindah. Ono lebih enak pindah. Jadi kita harus menjaga ketentraman, kesejahteraan karyawan itu sendiri, minimal betah nungguin anak antum. Belum lagi nanti hadirin sekalian, bagaimana sosialisasi yang kurang begitu bagus. Makanya komposisinya tidak ada pengabdian lebih daripada 30%. Kita enggak boleh lebih daripada itu. Karena kalau pengabdian semuanya, itu rata-rata pengab. Gitu. Kerja hanya sekedar nunaikan tugas, habis itu selesai satu tahun untuk syarat masuk atau dapat rekomendasi atau macam-macam. Makanya di sini kita bagi-bagi tugas betul-betul, Pak. Contoh aja, kan anak itu tidak semua bisa dikerengi, tapi bisa dilembekin. Ada khusus, sudah sepakat, pihak yang tukang kereng. Ya. Jadi dah, ini paling banyak dimusuhi anak. Dan dia sudah siap, karena kita sudah sepakat, antum yang bagian kereng, mukanya pas. Itu. Ini yang bagian lunak. Jadi kalau anak dikerengin, biasanya mental. Ada yang nangkep bagian lunain. Ya. Coba bayangkan hadirin sekalian, untuk menggiring anak pembiasaan ke masjid, itu kita harus butuh manusia 3 ring. Ring asrama, ring tempat wudu, sama ring jagain di masjid. Itu gak gampang. Kalau ada orang sekarang gampangi mendirikan pondok, itu kagak ngerti, kata orang Betawi. Ya, berat, Pak. Dalam konteks kita ingin melahirkan satu santri yang ideal, bagus, minimalis, dia itu ini, itu Masya Allah. Ya. Terus kemudian nanti murojaah itu selesai jam 6:30. Setengah tujuh mandi, jam 6:15 ya, habis itu makan, habis itu mandi, jam 7:15 sudah siap semuanya untuk masuk kelas. Sampai duhur, duhur istirahat makan, habis itu udah kita bebasin sampai duhur asar bebas. Nanti mulai lagi. Dari asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai jam 9. Itu ada pendalaman materi, klinik study, ada tryout-tryout. Itu. Dan juga hadirin sekalian, jam-jam itu, jam bagi anak untuk menambah yang sifatnya kita istilah ada karantinanisasi. Jadi anak-anak yang bermasalah dalam konteks apanya aja, entah itu pelajarannya, entah itu sosialisasinya, kita adakan konseling di situ, klinik situ, karantina di situ, terutama yang mau lomba-lomba, ya. Kemudian juga penambahan-penambahan dari guru baik matematika, fisika, kimia jam itu. Nah, anak rata-rata kelaparan, itu kan? Makanya kalau kita tidak siapkan, itu ada yang beli nasi goreng, ada yang minta sekuritinya itu mundar-mandir, kasihan tuh. Yang emik kadang gak sehat. Makanya malam juga harus kita siapkan makanan. Maksudnya ada kantin yang kita buka. Sampai nanti tidur. Tidur pun ditungguin satu-satu. Dan kita tidak menerapkan musyrif itu tidur di dalam. Karena kasus-kasusnya itu selalu kekhawatiran orang tua terjadi yang tidak diinginkan. Makanya saat kan musyrif itu sudah mulai off, jam 9:30 off. Nah, jam 9:30 itu sudah kita antisipasi, jam 9 security itu minimal 3-4 sudah mulai mengganti posisi. Ya, awalnya kita serahkan kepada musyrif. Musyrif itu paling enggak ahli melek kan. Yang ahli melek security. Kita serahkan dari mulai jam 9 sampai jam 3:30 itu security keliling semua. Untuk memaksa mereka keliling, karena manusia itu cenderung malas, kita bikin jam amano. Jadi mau gak mau naik ke tingkat 3 dia. Jeklegin. Per setengah jam. Dan kita kasih tunjangan bagus. Ya. Dan caranya juga, security 3 malam ini, ada yang ngeclik satu ngeblank, enggak, semua tunjangannya hangus. Makanya semua tiga-tiganya jaga semua. Itu kalau sampai ngeblank satu, lu kurang ajar lu. Itu nyalain temennya. Gara-gara lu ngelelet lu sekarang. Lemburan gue hilang lu. Gitu kan gitu. Nyalain. Akhirnya tiga-tiganya itu menjaga. Jadi kita bikin sistem selama setengah jam sekali ini ada yang ngeblank aja sekali, hilang semua semalam itu. Tiga-tiganya ya lemburannya. Nah, ini ternyata efektif, ya. Lihat anak minimal ada benda jatuh, ada ini dan kadang-kadang kita kerjai security-nya. Ya, kita kasih putih-putih. Oh, Pak Ustaz, di kamar kantor Pak Ustaz itu sering suara. Wah, itu jin saya, Mas. Yang di itu loh Pak Ustaz, sering ada putih-putih itu, sinar gitu. Itu. Ya antum biar latihan berani gitu. Antum takut sama jin gimana ceritanya? Kerjanya melek di malam, ya. Itu udah jangan cemeng loh, itu kan gitu. Itu. Jadi malam itu kadang kita cek dan selalu kepala security-nya kita tanya bagaimana amanunya, bagaimana kontrolnya, yang penting kontrol. Karena ada beberapa gedung yang kosong kayak TKSD itu kalau malam kan gak ada, itu harus kontrol terus. Nah inilah. Kemudian nanti 3:30 sudah musyrif datang. Nah ini beberapa kan security itu kita bikin datangnya nyicil. Gak semua brek jam 9 datang. Ada yang datang 1 jam 9, ada nanti jam 9:30, ada yang 11, ada yang 11:30. Kita prediksi kalau dia datang jam 11:30, gak mungkin langsung blekkan tidur. Nah ini ada stun, sehingga yang sudah mulai awal capek, ini mungkin istirahat, ada yang ganti melek. Sampai nanti mentok subuh itu masih ada manusia yang melek. Itu. Ini kita bikin sistemnya. Nah, dan sekalian nanti jam 3:30 atau jam 4 kalau ngelihat subuhnya di mana waktunya melek lagi. Nah, maaf, yang jadi penyakit orang tua dengar penjelasan ini langsung drop. Ya Allah, anakku kok gitu, kasihan banget. Akhirnya setelah pulang itu dimanjain. Ya Allah kasihan di pondok tiap hari bangun seperti itu. Akhirnya apa? Ditanya, Bu, gimana sholat subuhnya anak di rumah? Iya Pak, kasihan Pak. Sekali lah Pak, cuman sebulan sekali kok ngelelet. Ya Allah. Akhirnya rusaknya di rumah. Ya Allah gitu. Kadang-kadang anak contoh udah bagus-bagus ya, kerasan betah, orang tuanya datang, Bu ngapain Bu? Ini Pak, katanya anaknya kangen. Bu, yang kangen ibu apa anaknya? Ngaku gitu kan. Oh, anaknya gak ada masalah kok, cuman memang kadang-kadang ketika datang bapaknya, ibunya nangis Ya lah biarin aja, uang sebelumnya aja ketawa ke TV itu. Nanti pulang ketawa lagi. Kamu giliran datang bapak kamu nangis-nangis itu. Biarin pak, saya kerjai. Itu. Jadi hadirin sekalian, itu suasana di dalam pondok. Nah, padahal gak ada istilah berat. Adanya adalah kebiasaan. Sebetulnya, contoh, kalau anak itu sudah biasa setengah 4 jam 4 bangun, dan itu terulang-ulang, gak ada masalah. Bahkan pak, sampai hari ini, rontoknya anak kita itu hanya 2%. Yang keluar, itu pun karena sakit, karena mungkin pulang. Dan anak itu, subhanallah, saya lihat gak ada mukanya lecek. Gak ada. Karena memang kita bikin sosialisasi itu menyenangkan. Guru-gurunya juga jangan sampai kerengnya itu dibikin-bikin. Karena ada kita setel, ada yang bagian kereng, ada bagian ini. Sehingga tidak ada suatu action yang dadakan yang tiba-tiba muncul. Nah, anak kasih contoh ya, kebiasaan itu ya Pak. Jadi jangan mendengar seperti ini, waduh anak saya jangan-jangan nanti keluar stres Pak, kayaknya kalau di pondok gak bisa gede kuntet. Jangan takut. Gini Pak, coba antum lihat sekarang, antum pernah gak di Indonesia itu kan sering ada penjual sukutan yang malam-malam. Itu pernah saya pulang dari kajian, kayaknya adem karena hujan, istirahat sebentar, nyekat sekuteng, saya makan, minto jajan ya, sama supir. Saya tanya, Pak, Bapak kerja seperti ini udah berapa tahun, Pak? 9 tahun, Pak. Masya Allah. Lah, keluarnya jam berapa, Pak? Setiap hari. Ya rata-rata jam 9, jam setengah 10 Pak, subhanallah. Terus pulangnya Pak? Ya jam 2, jam setengah 3. Tiap hari Pak? Iya. Bapak bisa begitu Pak? Ya biasa begini Pak. Loh jawabannya, biasa. Biasa 9 tahun. Anak antum biasa tiap hari bangun jam 4. Tiap hari murojaah, tiap hari Quran. Nggak pernah sekarang disibukkan game TV, Masya Allah. Jreng di pondok itu. Giliran pulang, jrot gitu. Di pondok jreng, di rumah, aduh. Udah. Itu. Rata-rata kalau habis liburan panjang, saya tanya, adik-adik, ayo angkat tangan. Siapa yang tidak main game? Itu pertanyaannya. Itu kalau harusnya kan pertanyaannya, ayo siapa yang nggak main game, nunjuk kabeh. Itu kan nggak ada yang dipilih berarti. Tanya pertanyaan, yo siapa yang nggak main game, ada angkat tangan 1-2, itu pun gamenya rusak. Astagfirullah, ya Allah, udah hancur itu. Makanya kadang-kadang ya Allah, kadang ngeman yang suatu kita bangun susah, kalau liburan panjang itu deg-degan. Ya Allah, ini nanti pulang utuh enggak ya anak saya. itu kadang-kadang balik itu bentuk dandanan rambutnya, dedek rambut kamu itu kayak kuda lumping gitu. Dari mana potongan kamu itu? Itu. Kadang-kadang juga celananya, ya, namanya anak, antum. Jangan menganggap anak itu final. Ya, potensi nanti dia keluar pakai pakaian jin. Ya. Terus kemudian pakai pakaian ala apa gitu. Anak. Yang ada orang tua adalah enggak bosan-bosan mengarahkan, enggak bosan-bosan memberikan bimbingan, alias gampangnya kata ibu-ibu, cerewet demi kebaikan. Jangan mundur. Lah kalau orang tua gak mau cerewet, ya ribet anak antum. Kalau kita setiap ada celah kita tegur. Gantian, ada yang ngerusi, ada yang ngelas. Ada yang ngeras, ada yang ngelus. Itu. Jangan ngelus semua, ngeras semua. Hancur anak antum. Tuh, ketika umiknya ngerasin, kita panggil. Kamu kenapa tadi sholat subuh terlambat? Itu. emang sakit? Tanyain. Yang tidak kalah pentingnya kita pahamkan kesalahan itu bahaya. Itu loh Pak. Yang kemarin ketika kita sampaikan kajian di mana itu tentang masalah menuntut ilmu, hikmah kenapa setelah Nabi Musa alaihissalam belajar akhirnya tidak terus bersama Nabi Khidir, karena Nabi Khidir melakukan suatu yang dianggap aneh di luar syariatnya Nabi Musa, akhirnya dijelaskan Nabi Khidir kan. Adapun saya memecah kapal, ini loh. Anak juga begitu, pelanggaran. Jadi seorang guru, seorang musyrif, siapapun orangnya, tidak hanya dituntut pandai menghukum, berinovasi dalam menghukum, tapi lebih pandai menjelaskan kenapa anak itu dihukum. Itu. Contoh, saya kalau di masjid, ya, kita jelasin adik-adik, kita itu mau sholat, menghormat Allah. Kita jelasin ulama-ulama salaf bagaimana dulu sholat, ya. Terus kemudian tata cara sholat, ya. Kemudian praktek-praktek, ya. Pas gerhana matahari, bulan, kita ajak sholat gerhana. Pas paceklik, susah hujan, kita ajak istisqo. Kalau sekarang sesekali kita tanya anak-anak kelas 7 biasanya yang baru-baru ngimpi basah. Adik-adik, ada yang sudah ngimpi basah, kadang ada yang belum tahu. Pak Ustadz, ngimpi basah apa? Itu. Antum pernah enggak naik kambing? Itu ngimpi, itu. Ya, tanya. Kita jawab, kita praktekkan mandinya, kita praktekkan tayamumnya, kita praktekkan bagaimana wudhu yang sesuai dengan sunnah, termasuk menggunakan air, termasuk boros air, ya. Ini semuanya memang sulit Pak, sulit. Oleh karena itu membangun afeksi itu lebih sulit daripada kognisi. Kalau kognisi kecerdasan, antum kursuskan aja 2 bulan beres sob. Apalagi sekarang bagaimana membangun sisi-sisi yang lain. Makanya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual itu harus berjalan sinkron, seirama. Nah ini yang kita bangun dalam pendidikan pondok. Ya. Nah hadirin sekalian, sisi-sisi kelemahan ini kita akui juga ya. Kelemahan pondok itu pasti ada. Pertama tadi orang tua jarang ketemu. Makanya di sini kita ya yang di dekat Jabotabek ya kita kasih ngunjungin boleh kapan saja, tapi yang ada aturannya adalah sebulan sekali, dibawa pulang sekali. Tapi yang rumahnya jauh otomatis ya pulang ke rumah siapa aja, refreshing ya, ikut sono ikut sini, tapi tetap harus ada pengawasan. Kita harus tahu si Anu ini begini-begini. Nah kadang-kadang ada yang gak mau kemana-mana. Ini dari mana dek? Papua. Lah ini Kalimantan. Yuk sekarang pergi sama saya, kita ajak makan bareng-bareng. Itu. Karena kalau saya ada waktu, kita ajak ya. Lagi ini ngelihat kasihan kan, yang lainnya bodoh sono sini, ini cuman duduk aja. Kamu udah makan belum? Belum Pak Ustadz. Mau gak makan? Ya kita ajak. Kadang-kadang kita ajak jalan-jalan ke mall ya, beli sendiri ya. Itu. Kalau saya terus jebol no dek kan gitu. Itu. Yang penting kita ada semacam sosialisasi bagaimana kita itu dekat dengan anak. Jadi kita ajak makan, kita awasin adab makannya anak ini bagaimana. Itu bukan hanya sekedar makan kenyang selesai, enggak. Kita dalam proses makan itu juga kita pertahankan pendidikan. Kita ajak kalau safar sopan santun sama temennya, terus ketika makan bagaimana adabnya, sampai termasuk ketika sopan santun sama yang penjualnya ya, masuk ini ngucapin salam enggak anak ini. Itu kita coba detek lewat itu. Dengan demikian pendidikan pesantren itu bisa kita dapatkan minimalis ideal. Nah kelemahan juga ada anak-anak itu kalau sudah SMP, Pak gini, anak tingkat TK bawaannya itu nyenengi. Ya, nyenengi, masya Allah, lucu, seneng gitu. Nah, SD ngeseli. Waduh, masya Allah, kalau udah SD ya Allah. Habis cucian disetrika, diberantakin. Pedaknya, umeknya diwur-wur nengkang. Tembok dicoretin. Nah, itu SD ciri-cirinya. Ya. Jadi anak TK itu nyenengin, SD ngeseli. SMP nyusai. Nah, itu. Nah, SMA apa? Ayo. SMA apa? Hah? Itu. SMA itu lebih daripada nyusai ngeseli. Ya. Karakter anak SD itu makanya Allah memberi Rasul memberikan suatu arahan, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu. Ya. Karena anak umur SD itu adalah gemar main, penasaran, senang eksplorasi. Itu. Kalau TK itu hanya sekedar menguasai, mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Makanya anak lebih banyak kita sibukkan hal-hal yang sifatnya seperti bongkar pasang, seperti menata, seperti permainan. Ada istilahnya apa sih istilahnya? Allah. Jadi masak-masakan, ya. Kadang-kadang seakan-akan anak itu punya anak, gendong bayi. Itu perang, ada peran besar, ada peran kecil. Itu aja. Makanya di negara-negara Eropa, pendidikan itu kalau TK yang paling penting kemandirian. Bukan hanya Eropa, aslinya Islam begitu. Jadi anak itu gak penting bisa baca tulis. Makanya TK saya terapkan yang penting kemandirian. Pipis sendiri ya bisa, pakai baju sendiri bisa. Bahkan kalau di Jerman ketika saya ke sana itu latihannya itu naik tram sendiri, naik kereta sendiri, naik bus sendiri. Tapi infrastrukturnya memang memadai. Kalau di Indonesia ya hilang anakku. Wah, metro mini kok itu. Wah, itu mau anakku nanti masa sih nyampe mana ini? Jangan-jangan naik di Pulau Gadung, turunnya di daerah sono Ulu Jame gitu gitu. Ya. Itu kemandirian. Karena maaf, kadang-kadang anak kita kelas 3, 4 SD aja pipis masih gitu kan. Ini nah untuk mengenalkan tulisan huruf yang paling penting aplikasi suasana, kondisi dan alam. Contoh, anak supaya kenal apel. Kita kenalkan huruf, sebutkan buah-buahan yang awalnya huruf A. Apel. Itu. Jadi anak ini aplikatif, benar tahu apel. Jangan kayak antum dulu belajar bolak-balik, ini Budi, ini Bapak Budi, enggak pernah tahu mana Budinya. Iya kan? Itu. Harusnya ayo anak-anakku sekalian sebutkan organ bangunan yang awalnya huruf P. Pintu. Nah, ini pintu, ya. Inilah sentra. Makanya kita terapkan sistem sentra untuk TK sama SD. Jadi sentra itu apa? Sentra itu adalah proses pembelajaran di mana guru lebih banyak belajar kepada anak, bukan anak kepada guru. Bahkan sesekali orang tuanya juga kita masukkan ke kelas. Ya, yo. Ibu sekolah kayak anaknya. Nah, orang tua ini gurunya juga begitu, tampil seperti ngajari anaknya, ngerasakan. Nah, masya Allah, dan akhirnya subhanallah banyak anak-anak sembuh yang ada hiperaktif ini. Bahkan ada anak kasus ketika masuk nangis saja, lucu, dikasih minum nangis, mau pipis saja nangis. Akhirnya kita analisa bersama-sama, ini pasti di rumahnya kalau mau minum dibentak-bentak oleh orang tuanya. Kalau mau pipis dimarah-marahi. Ya betul. Kita datangkan, kita ini nanya, Bu, anak ini kalau makan, mau minum, sering dimarah-marahi ya? Iya. Tuh, coba sekarang kita mulai bareng-bareng. Alhamdulillah sembuh. Ya, periang. Jadi enggak karena apa? Anak itu akan terbawa pada suasana dimanapun. Kalau anak itu tiap hari ketika mau ganti pakaian, antum marahi terus, dimarahi ibunya, dicibitin terus. Setiap mau ganti pakaian nangis, takut. Nah itu. Terus kemudian sistem sentra itu adalah kelompok, perkelompok. Mempelajari sesuatu itu berdasarkan klasifikasi suatu masalah. Contoh, sekarang ketika kita bahas masalah hadis, bukan runutan ABC 1-2, tapi kita sekarang ngupas hadis sabar. Yo, sekarang semua bahas masalah hadis sabar. Sabarnya yang kita jadikan penekanan, sehingga anak ketika belajar hadis itu dapat poin, aku harus sabar. Sampai pulang negor sama bapaknya, Pak, sabar dong. Nah, berarti udah hasil. Kok gak sabar jadinya? Itu. Jadi teguran-teguran yang manis kepada anak, akhirnya dipraktekkan di rumah, bapak ibunya akhirnya ditegur juga. Makan tangan kanan. Di rumah juga gitu. Makan tangan kanan. Itu. Di kelas, jangan nonton TV. Nyampe rumah, jangan nonton TV. Terus begitu. Jadi multi level marketing. Ya, runut, inilah sentra. Sekarang kita akan belajar hadis kejujuran. Semua, bahkan ucapan ulama tentang kejujuran, ayat tentang kejujuran, hadis. Guru pun ketika memberi sesuatu hadiah, maknanya kejujuran. Makanya kadang-kadang kita ada tukar hadiah karena temanya kasih sayang. Terus kita kadang-kadang jenguk dia sakit karena temanya adalah itu. Jadi tematik, inilah namanya sentra. Sehingga anak itu fokus, fokus bicara, fokus kontrol diri, fokus di dalam bertindak. Dan segala sesuatu yang dia alami, dia dapat, dia lihat, kita jelaskan. Contoh aja, ini buku. Fungsinya apa, Dek? Buku untuk dibaca. Letaknya di mana? Makanya kalau sudah sentra itu berhasil, gak mungkin anak meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Rapi banget. Nah kalau kita kadang-kadang sepatu nangkring nondi, kaos kaki di mana, itu hadirin sekalian. Oleh karena itu, sentra itu nanti islami. Wadul syekh fi mahali, meletakkan sesuatu di pada tempatnya. Nah ini kita bikin TK, SD, SMP, sampai SMA. Tuh. Letaknya sepatu, letaknya tas, letaknya ini, semuanya. Sehingga paham fungsi segala sesuatu. Jadi mengetahui fungsi itulah hakikat daripada apa, Pak? Inti pembelajaran, Antum. Kan Antum intinya ketika mendidik apa, Pak? Inti ujung-ujungnya anak itu tahu fungsinya sesuatu. Contoh tas, fungsinya untuk wadah, buku. Makanan fungsinya apa? Sampai Pak, kalau sentra itu berhasil, per ini dijelaskan, adik-adik, orang kalau makan ini nanti efeknya, karena kandungannya seperti ini, nanti dihubungkan di Quran, seperti ini, itu sentra, sampai detailnya. Jadi anak itu ketika sekarang menghadapi segala sesuatu, tahu baiknya, tahu buruknya, tahu manfaatnya, tahu madaratnya. Itu. Nah ini soal masalah kaitannya dengan pendidikan sentra. Hadir sekalian, jam berapa, Pak? Udah habis ya? Selesai jam berapa? 10. Ini baru bahas pesantren, belum rumah. Nah, dini sekalian, sekarang pilihan siapa yang ingin memasukkan anak ke pesantren seperti itu gambarannya. Nah, saya ingin tadi melanjutkan. Jadi kalau anak SMP itu punya kelemahan minimal paling pokok itu 3. Sebetulnya banyak. Kalau TK itu kan biasanya 1 nangisan, ngompol, terus kemudian tidak kontrol gerak, tidak kontrol bicara, itu aja masalahnya. Kalau SD biasanya satu suka usil, melawan kalau diberitahu, bos pasti malah ngelawan, nantang malah. Itu. Terus kemudian anania, apa saja yang milik dia enggak boleh dikasih orang, apalagi makanan. Itu dirangkul kayak begini, ya. Pokoknya orang lain enggak ada yang bisa memiliki. Dan yang ketiga, yang keempat, anak SD itu tidak tahu kepemilikan. Yang penting di tangannya itu milik dia. Enggak peduli. Datang ke rumah orang, kuncul-kuncul-kuncul, buka kulkas, ambil. Milik saya, itu di otak dia. Itu enggak peduli ini milik siapa, milik bawahnya, yang di tanganku itu milik saya. Terus kemudian ada yang salian yang tidak kalah pentingnya, biasanya anak umur seperti ini sudah mulai ingin tahu sesuatu yang paling baik untuk dirinya. Makanya disuruh untuk sholat. Sholat itu testing satu tarbiyah. Anak antum nurut enggak? Tandanya disuruh sholat, mau loh, itu nurut berarti. Orang tua itu kan adem kalau melihat anak nurut kan. Lalu kalau berengkele kan deg-degan gitu. Waduh, ini koyo-koyo aku ini. Gitu. Waduh, mulai. Ya Allah, ini nurun bener ya anak. Tapi ini disuruh masjid, alhamdulillah selamat, alhamdulillah. Terus gak nurun gitu. Nah itu testing. Daripada antum tes suruh beli terasi, gak asik kan. Suruh untuk keliling push up, antum suruh sholat. Nah itu poinnya, bersama Allah dia sudah sejak kecil, bersama orang soleh di masjid sejak kecil terbentuk sosialisasi, senang rumah Allah plus pendidikan tadi. Inti daripada kita punya anak itu testingnya, baiknya itu ditandai nurut itu loh Pak. Lah orang tua-tua dulu kan alhamdulillah Pak, anak gue nurut banget nek dikur. Nurut gitu. Suruh sholat. Nah, terus kemudian kenapa anak itu punya sifat tadi? Karena usil eksplorasi. Contoh dibeliin mainan, pasti rusak. Ada orang tua kadang, kamu diberi mainan baru 5 hari sudah rusak. Ini enggak rusak berarti anak sampean enggak beres itu. Ditonton gini aja. Itu. Atau kasihin bapaknya, pasti awet 2 bulan. Simpen aja di depan. Di meja. Namanya anak, rusak itu bener anak antum berarti. Kalau dibeliin mainan rusak berarti anak antum itu waras. Sehat normal tandanya. Tandanya anak antum normal kalau dibeliin mainan rusak itu. Kalau enggak rusak berarti enggak normal. Antum harus mulai ancang-ancang nih, harus ke psikolog ini. Dibeliin mainan mobil-mobilan ke auto. Wah, ini enggak beres. Itu. Nah, SMP itu 3. 1 paling malas. Masya Allah. Malasnya mentok. Udah pokoknya. Kenapa? Itu bukan tanpa dasar. Karena SMP itu sedang pertumbuhan dan perkembangan. Bareng-bareng. Hormonnya sedang menanjak. Tubuhnya sedang mulai bongsor cepat. Sehingga bawaannya malas aja. Pengennya nyantai. Apalagi kalau udah ada game, udah. Gak ada yang boleh ganggu-gugat. Udah disuruh main game 5 jam betah itu. Suruh sholat. Itu kadang muter Pak. Kok di sini masihan lo? Itu. Ntar gitu kan gitu. Ntar balik. Entarnya kapan itu? Duh, kamu di sini lagi ini. Muter aja. Itu kadang anak-anak yang kelas 7 belum kebentuk itu kan. Kalau dikiring dari asrama, ini anak enggak ada di masjid. Ternyata di kolong sembunyi dia. Ngapain kamu di sini? Ayo pergi ke masjid itu. Muter. Karena itu bawaan hormon, perkembangan pertumbuhan, perkembangan itu kaitannya dengan kejiwaan, psikologinya, pertumbuhan badannya sedang lagi drastis sehingga bawaannya malas, berat, apa-apa ini. Terus kemudian anak SMP itu paling tidak tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan. Makanya bawaannya apa aja itu berantakan. Kita ngecek ke asrama itu, ya Allah, Dek. Ini sempakmu itu nanti gimana? Ada nyantol di sini, ini kita kasih apa namanya tempat-tempatnya itu hilang semua. Yang lebih hebat itu gayung sama ember, itu seminggu sekali pecah. Ya, kadang-kadang nggak tahu kalau diangkat ada airnya, dibanting itu pasti pecah. Ini angkat drop pecah. Udah itu. Pokoknya laporannya itu CLS Cleaning Service, Pak, paling banyak ketika saya cek ember sama gayung pecah. Pak, antum makan apa ini, Pak? Enggak, Pak, anak-anak itu loh, Pak. Masya Allah, ember itu dipindah-pindah itu. Jadi seminggu rata-rata. Jadi kalau ada ember umur seminggu, itu ember paling kuat di dunia. Di pesantren. Trek, trek, dibanting di ini. Kadang-kadang subhanallah, ya. Itu. Kemarin itu kan gitu. Kan baru dibikin. Umur seminggu, Pak. Puter gak karu-karuan semuanya. Akhirnya saya kumpulin di masjid. Alhamdulillah, gak ada yang berani ngulang lagi. Gitu. Kita kasih pressure. Itu gak karu-karuan, coba bayangkan. Bentuknya keran itu, ada yang jungkir sokong, ada yang ini. Itu. Pintu apa lagi? Memang anak SMP itu tidak tahu ini bahaya, ini manfaat, ini boleh, ini gak boleh. Yang ada adalah udah. Kadang lapor kepada ibunya, Bu, sepatu saya hilang. Padahal dia nenteng sendiri, duduk-duduk di depan kantor saya, ninggalin baju. Ya Allah, ini baju ini kalau bagus enak gue warisin ini kan gitu. Itu kadang-kadang gitu, apa baru minum green tea itu ditinggal itu. Ini butuh arahin terus. Tapi kadang-kadang kita tegesin. Siapa yang sekitan, alhamdulillah. Kita di sini, Pak. Jadi kita mencoba untuk mengorek anak sejujur-jujurnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada anak yang enggak jujur untuk kita korek melakukan kesalahan. Ya. Kita punya, harus punya trik. Ya, contoh ketika anak itu ninggal buang botol di depan kantor saya di masjid. Ayo, siapa yang tadi ninggalin botol di depan kantor saya dengan berbagai macam ini, alhamdulillah, angkat tangan. Kita ingin mendidik. Ya jangan diancam-ancam, apalagi mau digorok, ya gak bakal ngaku. Kita bangkitkan kejujuran dia. Ya, dari mulai dia sekarang ini melakukan kesalahan ringan, sedang, berat. Itu di dalam masalah kejujuran, di dalam masalah anak. Nah, yang selanjutnya juga, nomor tiga, seneng ledek-ledekan. Ini penyakit SMP. Itu sampai kadang-kadang, Pak Ustadz kan mau umroh. Kenapa, Dek? Tolong Pak Ustadz, saya doain supaya enggak dibulin teman-teman. Nah, itu, sampai minta doa mau umroh. Masya Allah. Ya Allah, ini kadang-kadang muter aja lakonnya itu. Nah, ini lagi, kadang kita panggil, sembuh dua minggu, kumat lagi. Ya, namanya pendidikan, proses pendidikan itu Masya Allah, Pak. Dan kita enggak boleh capek. Itu, kita kasih nasihat, kita kasih ini, bahkan ustadz-ustadz semua enggak peduli materi yang diajarkan, mau kimia, fisika, kita wajibkan per 5 menit setiap mau ngajar untuk melakukan tausiah, pesan moral. Kejujuran, sabar, enggak boleh ngibulin anak, enggak boleh ini, 5 menit. Nah, makanya di sini saya selalu katakan, di sini enggak ada yang enggak ustadz. Semuanya ustadz, semuanya guru agama. Yang milah-milah guru agama umum itu Belanda. Gak ada. Di pesantren saya istilah guru agama, guru umum. Semua guru adalah guru agama. Harus ngerti agama. Harus bisa memberi pencerahan kepada anak agama. Lemosok anak sekarang wudhu sholat aja nunggu. Wah, ini kayaknya guru agamanya gak beres. Panggil dulu, gak ketemu-ketemu baru besok. Padahal salahnya sekarang. Lucu banget. Guru kimia harus bisa negur, Dek. Sholat kok begini, wudhu kok begini. Gak boleh, gak bener nih. Nih caranya wudhu, praktekin. Gitu. Inilah aplikasi dalam masalah. Nah, pendidikan. Kalau SMA, SMA itu biasanya anak punya watak. keras kepala. Kenapa itu muncul? Karena dia sudah ingin membangun ideal yang tidak boleh diganggu orang. Makanya dia ingin mencoba untuk menunjukkan jadi dirinya bahwa saya itu ada, saya itu bisa. Akhirnya apa? Nampak apa yang sudah diyakini itu gak bisa dirubah, keras kepala. Makanya di sini ketika sama anak TK, SD, ajaklah bermain. Anak SMP, ajaklah belajar adab. Anak SMA, ajaklah berteman. Tuh. Makanya orang tua ketika punya anak umur SMA itu jangan sekarang diperlakukan, maaf ya, kadang ada sebagian orang tua atau guru pengen wibawa tampil keren, salah. Bahkan pengen ditakutin semua anak, salah. Makanya kalau ada guru yang punya prinsip seperti itu, saya panggil, Mas, antum kayaknya jadi kuntilanak lebih baik, Pak, daripada jadi guru. Lo ingin jadi orang ditakutin aja kok susah dong. Jadi aja gondoruwo, pasti ditakutin sama sekampung. Antum di sini harusnya menjadi guru yang disenangi anak, dekat sama anak. Tapi wibawa itu kita bangun. Bagaimana? Makanya dari sadian dari mulai TK sampai SD, ya. Kalau anak ketemu saya, enggak ada yang takut SD TK malah ngejar-ngejar. Ya. Karena kita bangun bahwa kita itu bukan makhluk penakut, ya. Nakut-nakuti enggak. Kita itu dekat, terutama SMA. Kenapa? Makanya Pak, kenapa banyak anak-anak SMA itu akhirnya liar, mencari komunitas rusak. Karena di rumah tegang, di sekolah kereng. Enggak nemu sosok teman saya ini, enggak ada. Ajaklah berteman, deketin. Kenapa? Makanya guru-guru, mursyid-mursyid itu duduk, ngobrol, nanyain. Itu subhanallah ternyata membangun banyak ekspresi anak. Potensi anak itu tergali. Semangat anak belajar tergali dari mursyid-mursyid yang mendekatin itu, guru-guru yang dekat. Yaitu. Dengan demikian, kita itu enggak usah mengesankan, wah pokoknya kalau pimpinan, model itu kalau bisa. Santri itu nunggu senyumnya model itu 3 tahun sekali enggak dapat-dapat. Lah ngapain? Ya. Itu makna model yang wibawa. Santri itu sampai kangen senyumnya guru ini, pimpinannya, gurunya. Ya Allah, pada Rasulullah mengatakan kita itu disuruh sering senyum. Ya. Termasuk sedekah adalah walau antal qaqaka biwajhin thaliq. Sehingga di sini prinsip 5 menjadi jargon sosial kita. Sopan, santun, senyum, sapa, salam. S5. Kita letakin di bender-bender semua dimanapun. S5. Sopan, santun, senyum, sapa, salam. Kita praktekin. Mau anak, salam, assalamualaikum. Kita salaman, jabat tangan, tegur, sapa. Jangan jadi ini suman selumut, selamat suman selumut, enggak negot, enggak. Gimana ceritanya anak itu? Ya kita kadang capek Pak, masuk masjid disalamin anak, keluar masjid disalamin anak, ya sudah puluhan begitu, ya enggak apa-apa, ini pendidikan. Jabat tangan aja dapat pahala kok. Anak sih gampang aja, saya infak sedekah enggak begitu lancar, surga saya enggak banyak. Ya udah, kata Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni orang jabat tangan dan yang paling terakhir melepasnya, itulah yang mendapatkan pengampunan lebih banyak. Udah. Assalamualaikum 10, Assalamualaikum warahmatullah 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Alhamdulillah, itu aja. Dan demikian terbangunlah anak itu etika, sopan, santun, senyum, sapa, salam. Ini di pondok. Nah, untuk di rumah kayaknya tahun depan. Ini begini, saya pilar ada bekal utama pendidik muslim. Kalau kita ingin menjadikan rumah ini pesantren, satu, pahami semua suami istri, orang tua, pendidikan adalah bagian daripada ibadah. rutinitas antum didik anak seperti rutinitas antum keluar masuk masjid untuk sholat jamaah. Sebagaimana antum enggak kena capek, enggak kenal bosan, enggak kenal futur, ya udah, pendidikan seperti itu. Berbagai macam runa-runanya. Nyari masjid sulit, kadang macet, itu runa-runa. Kadang-kadang di masjid lama nunggu imamnya enggak datang, itu masalah. Mendidik anak adalah perjuangan. Makanya pengorbanannya masya Allah. Ya materi, ya ini, ya masya Allah. Ya coba aja orang tua itu dari mulai. Makanya sering saya katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah Allah kasih karunia kita senang disusahi anak. Hampir semua orang tua senang disusahi anak. Coba kalau antum punya anak dari mulai kecil sampai gede gak pernah minta apa-apa. Ngenes gak antum? Ngenes banget tuh, ya Allah. Alasan menurut dua ini, ya Allah, tawaduk banget. Ngalim banget, tapi kebangetan mas. Gak pernah minta apa-apa. Padahal kalau antum dimintai anak ini, itu kesel. Coba kalau antum, apalagi ibu-ibu, punya anak, gak nangis 6 bulan. Ayo. Wah, ribet. Cari tukang ruqyah. Pak Ustadz, tolong anak saya diruqyah, Pak Ustadz. Lah kenapa, Bu? Nggak nangis Pak Ustadz, udah bagus Bu. Oh, kalau nangis itu kuwesel kok, ya kan? Alhamdulillah nggak nangis, gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, 6 bulan nggak dengar nangisnya anak. Jadi nggak berisik itu nggak asik katanya. Orang tua, subhanallah. Utamakan keteladanan. Nah ini, pendidikan keteladanan. Pak, katanya Profesor Dr. Zakia Drajat, 74% proses pendidikan pembentukan anak dari keteladanan orang tua. Tuh, ya. Laki perempuan, contoh kecil. Orang tua ada yang nasihatin anak supaya enggak ngerokok sambil ngerokok. Nah, ya. Kamu jangan kayak bapak. Is, bapak ini udah kadung. Ya, sebentar lagi juga enggak lama. Kamu ini masih ada harapan besar. Subhanallah. Udah orang tua betul-betul ini lucu. Kalau saya itu nak dulu itu sudah kepaksa. Saya dulu sebetulnya enggak mau ngerokok, cuman gara-gara pergaulan. Tapi kamu sekarang ini calon ulama dan mondoknya ini sudah hafal 20 juz. Ya, kalau bisa jangan kayak bapak. Itu disuruh ke masjid sampai sarungnya dipelintir. Bapaknya nongkrong di rumah malah. Gak usah dikebukin. Bapaknya aja ke masjid, yuk ikut gak sama Abi. Sekali gak kena, sekali dua kali. Alhamdulillah. Itu loh keteladanan. Ucap mengucap, makanya kalau saya itu melihat orang-orang public figure ngomong-ngomongnya, tingkah lakunya gak bisa jadi teladan, itu miris. Dalam dunia pendidikan bagaimana anak buahnya di organisasi yang orang dengan gampang sering ngomong goblok-goblok itu loh. Contoh aja semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Itu kan didengar anak buahnya, anak cucunya, santrinya kan pendidikan yang gak bagus. Akhirnya dengan mudah itu nanti ditiru. Nah itu keteladanan. Bahkan keteladanan adalah metode pendidikan paling influentif. Maksudnya mengena, mengakar dan juga memberikan suatu perubahan yang dahsyat. Mendidik dengan kelembutan, ya. Aslinya sikap orang tua kepada anak itu kelembutan, bukan kasar. Dikit-dikit gebuk, dikit-dikit kerang, dikit-dikit pelototin. Jadi anak itu stres di rumah. Walhasil girian dia itu mendapatkan komunitas pelampiasan, hilang sama slang, sama ini, sama itu, bahkan sama teman-teman jalanan. Apalagi sekarang ada wadah pang sebagai media paling bagus untuk melarikan dari hiruk pikuk ketegangan rumah tangga. Makanya banyak anak-anak yang masuk pang itu. Lah kurang dikit 5, kalau jadi pang 5 enak. Ini pang tok, 5-nya enggak ada. Ya, hancur anak kita. Tuh. Jangan mencela anak. Ya. Mendoakan buruk, dikata-katain, stres, Pak. Anak bakal minder. Anak akan berpenampilan pengecut, picik dan tidak bisa melakukan suatu yang terbaik untuk dirinya karena serba disalah-salahkan. Makanya ada ketiga kesalahan orang tua. Satu, menjadikan anak bak raja, diperlakukan seperti raja, selalu dilayani dan enggak pernah bisa salah. Itu ya. Ada. Ada sebagian orang tua melakukan kesalahan memperlakukan anak bak raja yang serba dilayani, enggak pernah dinyatakan salah. Kalau disalahkan selalu cari pembenarannya orang tua. Ketiga, menjadikan anak sebagai sasaran kesalahan juga. Ono piring pecah yang ditunjuk si Anu. Ada baju hilang paling si Anu. Ada sandal jebot paling si Anu. Ini hancur juga anak, Pak. Ya, ada sebagian orang tua dikit-dikit nyalain anak tertentu. Nah, ketiga, anak tidak pernah dikenalkan susahnya hidup. Sesekali aja nyuci mobil bareng. Tuh, minimal ngatur-ngaturin itu loh, apa selangnya itu didik. Jangan terus dimanja. Sekali-kali yo tanam bunga ikut, minimal nyiramin, sertakan, ya. Supaya anak kita itu ada deal kehidupan melihat alam fakta. Kemudian yang dalam hal-hal yang terkait dengan mencela, mendoakan, mengatakan anak ngasih titel buruk, entah ke badannya, entah memberikan gelar, ya. Intinya gini, Pak. Aisyah aja ditegur keras sama Rasulullah loh, Pak. Ketika saat bepergian, kendaraannya Aisyah kosong dikit, sementara bawaannya Sofiyah penuh. Akhirnya kata Rasulullah, usul wahai Aisyah, bisa enggak barangnya Sofiyah sebagian dititipkan ke kendaraan kamu? Enak aja, barangnya Yahudi pendek itu, enggak mau. Yahudi pendek. Akhirnya Rasulullah mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, kamu sungguh telah mengatakan suatu kalimat, kalau digunakan, dicampurkan di lautan, akan memperkeruhnya. Ini bagaimana Rasulullah mendidik, menegur, mengarahkan. Ya. Selanjutnya, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Anak gagal, ujian, rapotnya turun, tahan lisan antum. Apalagi hanya sekedar nominal rapot, antum gundah gulana. Kenapa? Kalau antum hanya gundah karena nominal anak antum turun rapotnya, berarti anda sedang mencetak manusia kalkulator. Anak kalkulator. Waspadai media perusak. Nah ini, bahkan Syekh Muhammad Ibnu Shalal Utsaimin memasukkan orang termasuk khianat, menipu, ketika menjelaskan sabda Rasulullah, "Ma min 'abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramun 'alaihi ra'ihatul jannah." Tidaklah ada seorang mukmin ketika dikasih kepercayaan oleh Allah apa saja berupa apa saja termasuk anak, istri, rumah tangga, kemudian mati, saat mati khianat terhadap amanahnya, maka mati tidak menemukan baunya surga. Termasuk menipu khianat adalah membiarkan alat musik di rumah, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalal Utsaimin. Bersikap adil kepada keluarga, anak antum, ya sikapin. Hati antum bisa beda-beda, tapi tampilan, perhatian, senyum, memberi uang, jajan, antum jangan beda-bedakan. Mentang-mentang yang mukanya mirip disayang, ini anakku welek ini, nggak tahu ini dulu turunannya sopo, akhirnya ditelantarkan. Itu emang yang bikin siapa lo gitu kan gitu. Ya namanya anak itu kadang-kadang nularnya ke bapaknya, ke ibunya, kadang lompat ke kakeknya. Ada jauh kan, untung kakeknya ganteng. Itu ya namanya nasib itu. Itu dan muka itu kan nggak ada yang bisa pesen. Ya antum jangan diskriminasi hanya karena tampilan, ya. Hanya karena contoh aja, Pak. Dulu anak saya yang pertama itu subhanallah, khatam Iqra itu ketika sudah TK, udah khatam. Lah adiknya mau masuk ke Imam Bukhari itu belum TPA sama sekali, belum selesai Iqra-nya. Kita lihat secara zahir, ya gimana kamu ini? kalah sama kakak kamu, kan gitu. Ternyata setelah masuk pondok, 30 juznya lebih duluan adiknya daripada kakaknya. Itu. Itu kelas 6 SD sudah selesai 30 juz. Kakaknya baru 1 SMP. Loh kan? Jadi kita enggak bisa menganalisa anak di dalam proses perjalanan itu, enggak bisa. Wah, ini anak begini. Ini antum terima sebagai anak gini, Pak. Tidak ada anak yang lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kelebihannya. Itu benak, di benak semua pendidik. Harus tercetak, harus termaktub, harus terekam di dalam benak kita. Ketika memandang anak, tidak ada anak yang lemah, adanya anak yang belum mampu menggali kelebihannya. Bersikap adil kepada, bijaksana dalam memberi hadiah. Jangan tergesa-gesa ingin memetik hasil. Ya, kadang-kadang SMP ini TK, SD, SMP belum nampak, ya, masya Allah. Hidayah di tangan Allah pada akhirnya, gini Pak kan, Nabi Nuh aja akhirnya tidak bisa menunjuki anaknya, ya. Nabi Ibrahim juga akhirnya tidak bisa mengawal ayahandanya sampai ke surga. Begitu juga Rasulullah tidak bisa, tidak. Mengembalikan Abu Talib kepada jalan hidayah. Bukan Rasulullah gagal, bukan Nabi Nuh gagal, bukan Nabi Ibrahim gagal, tidak. Yang penting sudah usaha. Makanya Nabi Nuh gak pernah disalahkan Allah karena anaknya gak masuk Islam. Dan Nabi Ibrahim juga gak pernah disalahkan Allah karena istrinya gak masuk Islam, karena sudah usaha. Inilah yang penting, kita itu usaha didik anak, ngarahkan anak tanpa kenal patah arang, tanpa putus asa, terus ulat kerja keras. Nah, berdoalah akhirnya kita serahkan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, dari ayat ini juga kita bisa ambil kesimpulan, Pak. Inti daripada pendidikan, tujuan utama, waja'alna lil muttaqina imama. Karena kalau antum didik anak, tujuannya anak antum supaya bisa kerja di perusahaan asing, rugi. Kaya raya, rugi. Jadi pejabat, rugi. Antum dapat apa? Loh, orang tua saya katakan tadi, banyak susahnya daripada senangnya. Hamil susah, lahiran senang cuma sehari. Doa, alhamdulillah mbak, lahir alhamdulillah selamat. Habis itu susah lagi. Jam 2 bangun, pipis, ya apalagi maknya, bapaknya mah ngorok. Itu kadang-kadang giliran anak sukses, mah anak kita ini masya Allah cerdas. Giliran pipis sih, itu anakmu. Kurang ajar anakmu gitu. Mah anakmu lo pipis, itu. Cepo ono. Nah, anakmu, anak kita mana? Harusnya anakku, anakmu, anak kita semua, gitu loh. Itu. Nah, hadirin sekalian, kemudian coba lihat setelah gede TK, masya Allah kadang-kadang survei sampai 5 TK kadang-kadang cocok. Akhirnya maknya, bapaknya sampai patuh, nih turunan kamu enggak pernah senang sekolah. Enak aja loh. Turunan saya, bapak-bapak saya ini, saya dulu senang sekolah. Paling mbah kamu ini, gitu. Ini turunannya itu. Akhirnya tengkar tuh antar desa. Di kampung kamu mah SMP aja udah jadi presiden, itu. Beda keluarga saya, loh, akhirnya apa? Jelek-jelekan. Nanti habis itu lulus, paling mbah antar senangnya cuma sekali apa? Wisuda, foto-fotoan, itu dok. Dah, habis itu masuk SD 6 tahun. Jemput pulang pergi, masalah di sekolah, biayanya, subhanallah. Ya, nanti masuk SMA, SMP 3 tahun, habis itu SMA, habis itu perguruan tinggi. Setelah lulus kemana? Diambil orang. Maknya sama bapaknya paling dikasih foto di rumah. Oh itu, cerita ngalor ngidul, Pak. Oh, anak saya itu, Pak, masya Allah. Hebat itu, Pak. Sekolahnya itu di UI. Dan di Mas, nanti bu, itu foto nih. Gak bisa nengok kanan kiri itu. Orangnya mana? Ya dibawa orang, nikah. Habis itu pun emang antum bergelimang harta dari anak antum. Kalau orang tua membeliin mobil anak banyak, Pak. Kalau orang tua membelikan rumah anak banyak, tapi anak membelikan rumah mobil orang tua, bisa dihitung jari, jarinya bebek lagi umat tiga. Itu. Hah, jangan ngimpi antum. Anak-anak kita, ada orang punya anak jadi polisi bintang tiga. Paling banter kirimi topiknya ke rumah. Itu. Wah, masya Allah. Diletakin di almari buat pajangan itu. Senangnya masya Allah. Itu Pak. Anak saya itu di Jakarta sekarang hebat Pak, jadi polisi. Tuh topinya. Seandainya dikasih pakaian bekas dinasnya juga buat apa? Itu paling banter buat ke sawah. Itu orang tua. Yang kita cari cuma satu. Waja'alna lil muttaqina imama. Itu aja. Enggak banyak yang kita harapkan. Oleh karena itu, disinilah rahasia kenapa di dalam Al-Quran itu banyak nas yang mengingatkan anak supaya baik sama orang tua, bukan orang tua sama anak. Di samping plus, kebaikan orang tua ngalir secara alami, kemudian fitrah menyayangi anak. Dan masya Allah, maaf, tidak ada satupun orang tua yang tidak mau disusahin anak tadi. Dari situlah dengan sendirinya alami menyayangi anak, memperhatikan anak. Tapi anak lihat betapa cepatnya lupa, hilang perhatian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus intinya di sini 101 cara mendidik keluarga di sini antum. Sebetulnya kalau ada waktu kita kupas sebetulnya. Makanya tadi kita repot juga anak mau pilih penekanannya di rumah. Pesantrennya enggak kena, ditekanin pesantren ya begini, ya, ya meningkatkan ilmu agama, mengadakan kajian rutin, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mendaftarkan keluarga ke lembaga tahfidz, menghadiri kajian Islam, mengunjungi rumah dai, mengantungkan sarana informasi dan seterusnya ya. Ya, contoh aja kalau antum melihat anak antum susah diajak sholat, tulis aja di spraynya itu, enggak sholat masuk neraka, kuwede gitu, pelototin tiap hari begini, wah, dah. Minimal ada peringatan, mau tidur sholat, bangun lihat tulisan sholat, di depan rumah juga begitu, kasih aja banner. Tum ganti setiap sebulan sekali pesan-pesan moral. Sayangi yatim piatu, masya Allah, bolak-balik melototin anak kita, istri kita. Sayangi yatim piatu. Udah ganti lagi besok. Sesekali hadis, jangan panjang-panjang hadis. Apal Pak antum? Mosok 2 bulan melototin hadis satu nggak apal-apal itu di depan pintu. Innamal a'malu binniat. Itu kayak kita ganti lagi, ya. Rasulullah SAW mengatakan la tahqirana minal ma'rufi syai'a, atau hadis apa-apa yang pendek atau pesan-pesan moral dari ulama, kita kasih jadwal aja setiap seminggu atau 2 minggu sekali lepas. 2 minggu. Dan masya Allah, alhamdulillah sekarang sarana prasarana bikin banner itu enggak mahal kok. Kita bikin yang terang jelas menarik, letakin depan pintu. Bahkan zaman dulu aja Pak, ulama udah melakukan itu. Padahal sarana mereka apa sih? Di depan rumah. Untuk menghilangi moral yang jelek. Serakah. Jangan serakah. Tulis. Ganti lagi. Jangan sombong. Ganti lagi. Jangan ujub. Ganti lagi. Jangan merokok. Lo kan hilang rokoknya insya Allah. Apalagi bawahnya kasih tengkorak. Rokok mati, gitu kan gitu. Wah, itu udah. Insya Allah 2 bulan kapok itu. Itu insya Allah. Demikian. Saya kira nggak perlu ada tanya jawab, karena nggak ada yang bertanya, maka nggak perlu dijawab. Saya kira itu, ya. Karena sholat duhurnya jam berapa? Hah? 11.30 ya udah pas sekarang kita siap-siap sholat. insyaallah intinya saya ingin akhiri bahwa anak adalah buah hati, belahan jiwa, kebanggaan orang tua. Anak bisa menguntungkan tapi juga mencelakakan orang tua. Al-waladu mabkholatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Anak itu bikin bodoh orang tua, bikin pengecut orang tua, bikin bakhil orang tua, bikin susah orang tua. Supaya tidak seperti itu, maka pendidikan yang benar, tarbiyah yang serius. Peran kedua orang tua tidak boleh saling lempar. Kehadiran orang tua, ayah terutama. Banyak orang yang ngaku-ngaku ayah hanya setelah punya anak. Ini tak ubahnya seperti orang baru bisa memegang bola, langsung ngaku pemain bola. Ayah hadir ketika hanya anak butuh uang. Ini seperti ayah ATM. Hadir ketika dibutuhkan uang saja. Sehingga mental ayah banyak kotak, sibuk dengan koran, ta televisi, terus akhirnya komputer. Kotak, koran, televisi, komputer. Ketika dikelui istri, "Pak, tolong tunggui anaknya, ikroknya," sibuk televisi. Kalau enggak, koran. Kalau enggak, komputernya. Sehingga banyak anak-anak yang yatim sebelum ayahnya meninggal. Karena ada, belum. Ada, tidak adanya, sama aja. Ada ayahnya juga enggak hafal Al-Quran. Setelah mati juga enggak hafal Quran. Bodoh. Padahal Imam Syafi'i hanya dibesarkan seorang janda menjadi ulama besar, hafal Quran sebelum umur 9 tahun. Sementara hadirin sekalian, kadang-kadang ada ayah menuntut anaknya supaya sholatnya rajin ke masjid. Tak tahu ayahnya, anaknya sedang junub, anaknya sedang haid, tidak dikasih pengajaran. Ayah model apa ini? Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, peran pendidik ditonjolkan banyak ayah daripada ibu. Lihat Luqman Al-Hakim, ayah apa ibu? Yakub, Ibrahim, dan juga tokoh-tokoh pendidik yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak melibatkan ayah daripada ibu. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, rusaknya anak banyak dipengaruhi oleh ayah daripada ibu. Sementara kita sering apa aja ibu, antar jemput sekolah ibu, evaluasi ibu, bayaran ibu, daftarkan TPA ibu. Maaf, kadang-kadang masya Allah lakinya untuk nganterin ke masjid daftar TPA aja nitip sama tetangga. Tanya, "Mana Pak?" "Mancing." Subhanallah, mancing sempat. Padahal tolong dijamkan, anak itu dinisbatkan nasabnya kepada ayah, bukan kepada ibu. Sungguh sangat culas dan zalim. Sang istri tiap hari sibuk dengan pendidikan anak, giliran gede binnya kepada bapak. Ya, itu terlalu enak itu. Nih ya, insyaallah dengan cara itu kita akan mendapatin anak-anak kita soleh, yang akhirnya waladin solehin yad'ulah, menuakan kita, untungin kita, simpanan untuk akhirat kita insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.